Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innalhamdalillah wa syukralillah nahmaduhu katsiran wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kali ini kita masih juga diberikan kesempatan dalam rangka menyejukkan keimanan kita. Mudah-mudahan kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari atas dasar keimanan dan ketakwaan. Maka untuk lebih menyejukkan lagi, di sini saya akan membawakan surat An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah. Artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, maka mereka lalu menyiarkannya atau menyebarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulul Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahui dari mereka, maksudnya dari Rasul dan Ulul Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan kecuali sebahagian kecil di antara kamu saja. Pengertian dari ayat ini yaitu Allah dan Rasulnya sejak datang ke awal kedatangan Islam itu, Allah mendidik orang-orang yang telah beriman untuk terlebih dahulu menyembunyikan gerakan mereka. Artinya supaya ini tidak diketahui oleh musuh-musuh Islam. Terlebih-lebih setelah banyak di antara mereka yang mendapatkan siksaan dari musuh-musuh Islam. Jadi penting juga didikan yang Allah berikan pada awal masa kedatangan Islam itu, supaya mereka itu apapun yang menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu mestinya itu tidak disebarkan atau disebarluaskan. Karena apa? Karena akan mempengaruhi dalam perperangan nantinya. Kalau seandainya orang-orang kafir itu mengetahuinya, maka Allah berfirman di sini, wa idza ja'ahum amrun, dan apabila datang kepada mereka suatu perkara, maksudnya perkara yang berkenaan dengan kaum muslimin atau musuh-musuh mereka itu, seperti contohnya saat rencana Rasul untuk mengepung suatu daerah, maka kadang-kadang Rasul ini sangat berhati-hati, kehati-hatian karena seringnya bocor, artinya sering diketahui oleh musuh-musuh. Jadi ketika suatu rapat itu disebutkan, tidak disebutkan nama tempatnya, yeah, cuma strategi saja. Kadang-kadang inilah yang dapat menjadi orang-orang kafir itu salah dalam memahaminya. Karena apa? Dalam rapat tersebut tidak disebutkan tempatnya di mana, tapi hanya menjelaskan strategi perperangan pada suatu tempat wilayah begitu, iya, yang akan dihadapi oleh kaum muslimin, mm-hmm, begitu. Tapi walaupun begitu, pada ayat yang di atas mendengar kabar yang berhubungan dengan keamanan ataupun ketakutan. Maksudnya keamanan ini, kalau kita menjaga rahasia tersebut, kita akan aman. Kalau seandainya tidak, maka kita akan dibalik itu juga. Ketakutan bisa saja orang-orang kafir ini sangat takut dengan tentara kaum muslimin. Makanya disitulah Rasulullah atau orang-orang yang bermenang untuk menentukan hal ini, supaya tidak terjadi kebocoran terhadap rahasia yang sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ayat selanjutnya, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Maka di sini artinya, kalaulah tidak karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan. Iya. Artinya apa, Ustaz? Kita harus mengakui atas dasar rahmat Allah lah kita dapat menggabung silaturahmi antara kita. Atas rahmat Allah lah kita dapat meningkatkan keimanan kita antara satu dengan yang lain, gitu. Karena dengan rahmat Allah itulah yang dapat apa kita semuanya di sini, dapat kita menegakkan keimanan, dapat menegakkan misi Islam dan seluruhnya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Ini pernah satu apa Ustaz? Cerita tentang Hatib ini. Hatib ini mendengarkan Hatib Abi Balta'ah. Abi Balta'ah ya. Mendengarkan apa yang sudah dirancanakan Rasulullah dalam peperangan yang akan datang. Kalau tidak salah saya dalam Fatumakah. Fatumakah, iya, ya. Fatumakah. Untuk menguasai, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas di sana. Iya. Nah gitu, orang-orang kaum muslimin. Nah. Ditulisnya lah surat. Karena banyak saudaranya di Mekah sana ya. Iya, ditulisnya surat begini. Ditulisnya rahasia tentang rahasia yang sudah dibicarakan Rasulullah tersebut sampai ke telinganya. Terus itu dititipnya kepada seorang wanita yang lagi pada saat itu sedang mengendarai unta. Tapi walaupun begitu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat ditangkap wanita yang mengendarai unta tersebut. Maka setelah itu Rasulullah bertanyalah kepada Hatib. Rasulullah mengatakan, apakah ini memang tulisanmu ya Hatib? Abi Balta'ah katanya. Ya, dia menjawabnya, itu tulisan saya. Mengapa kamu berbuat demikian? Kata Rasulullah. Hatib menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, saya yakin bahwa Allah akan menolongmu. Suratku ini tidak akan mempengaruhi kemenanganmu, katanya. Bagus sekali jawabannya Ustaz. Setelah itu dilanjutkan lagi, saya adalah seorang laki-laki yang tidak bisa lepas dari cengkraman atau ancaman kaum Quraisy, katanya. Karena anak-anakku sekarang berada di daerah Mekah sana, katanya. Karena kalau seandainya saya tidak berbuat begini, maka anak-anak saya akan celaka, katanya. Makanya saya berbuat ini, sebetulnya saya sudah yakin bahwasanya kemenangan itu tidak akan mempengaruhi dengan adanya surat ini. Saya yakin Rasulullah itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dia mengaku dengan perbuatannya tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, karena melihat ancaman dari keluarga kaum Quraisy kalau tidak mengirim berita-berita hal seperti itu, maka akan mencelakakan anaknya, maka perbuatan itu, kata Rasulullah, kamu sudah bertindak benar. Jadi disinilah letak rahmat Allah tersebut. Kalau kita kaji secara hukum Islam, itu mesti dilakukan secara hukum. Tapi karena di situ dalam Islam itu ada rahmat Allah, maka diberlakukanlah di sini rahmat Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perbuatannya itu Allah, Rasulullah mengatakan itu benar. Kata tindakan itu sangat benar, katanya. Gimana menurut Anda? Gimana menurut Anda? Kalau saya melihat bahwa Rasul cenderung memaafkan. Sebenarnya itu salah, dalam artian begini, secara jemaahnya salah karena telah membocorkan sebuah rahasia yang penting. Tapi di sini ada pertimbangan. Pertimbangannya apa? Bahwa Rasul itu pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Jibril, Allah telah mengampuni para ashabu badar. Ini Hatib Abi Balta'ah termasuk ashabu badar. Dan yang kedua, tindakan secara keras tidak dilaksanakan Rasul kepada beliau ini karena memang suratnya belum sampai. Artinya berita itu belum sampai sama sekali. Atau juga kalau dilakukan tindakan, tentunya mungkin akan ada pengaruhnya. Tetapi kalaupun tindakan itu dilakukan, juga tidak ada hal yang signifikan. Karena memang suratnya belum sampai, pelakunya yang di sana pun belum tahu, orang Quraisy pun belum tahu apa informasi itu sebenarnya. Nah, jadi oleh sebab itu memang kata Ustaz Fajrul tadi, memang ada dari segi nilai hukumnya, tetapi politisnya dalam artian ada rahman, ada kasih sayang di dalamnya juga harus dilakukan. Maka oleh sebab itu Hatib Abi Balta'ah cenderung dimaafkan dari Rasulullah, karena memang pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya ke sahabat, termasuk sahabat yang ikut Badar, dan memang luar biasa memang keimanan mereka. Jadi mungkin ini kesalahan lah, tetapi kesalahan tidak fatal dari segi kepemimpinan dan strategi perang juga tidak sampai menyulitkan bagi Rasulullah. Tapi tetap tindakan itu tidak dibenarkan. Saya melihat di balik peristiwa itu strategi Rasul itu sungguh sangat menarik. dia mencegah sebelum semuanya menjadi amburadul. Betul, gitu. Iya. Jadi ada pencegahan. Iya. Memang sudah terjadi, surat sudah dikirim, tapi sebelum bocor lebih bagus itu ditangkap perempuan itu. Nah, ini satu hal yang menarik sekarang di dunia kita ini, memang sengaja di udah tahu kawannya akan berbuat jahat. Iya. Sengaja bagaimana supaya dia betul-betul mengebom, iya. Kita tambah lagi bom sehingga dikatakan dialah yang mengebom itu. Iya. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya lah sudah tahu, intel memang tahu dan memang menyelamatkan negara, kenapa nggak dicegah dari awal supaya tidak ada timbul mara bahaya? Toh kenapa kok hal itu dibiarkan sehingga menjadi mudorot? Nah, ini strategi yang sangat baik dalam memberikan keamanan. Maka disebut wa iza ja'a amrun minal amni. Jadi keamanan itu penting. Kewaspadaan itu juga penting. Tetapi kita lebih mengedepankan keamanan daripada kewaspadaan tadi, walaupun jalannya berbarengan. Ya. Mungkin Ustaz Fajrul bisa melihat lagi yang lain. Memang banyak kisah terhadap ayat ini juga, bahwasanya seperti yang kita dengar tadi, Hatib Ahi Balta'ah, yang mana sisi lain keluarganya ingin diselamatkannya, di sisi lain juga sebetulnya tidak diharapkannya perbuatannya itu. Tapi kadang-kadang ini kan terjadi dialog. Dalam hatinya juga mengatakan nggak mungkin Rasulullah itu nggak menang, katanya. Ini kan perdebatan dialog yang dalam hatinya kan gitu. Makanya di sini ayat ini mengatakan ayat 83 ini, udahlah kalau bingung jangan diselesaikan sendiri. Musyawarah lah, mana di mamanistasyaro. Tidak akan ada penyesalan bagi orang yang musyawarah. Di sini disebutkan walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul lazina yastambiyutunahu minhum. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, kembali kepada Rasul dan kembali kepada pemimpin. Mungkin sekarang Rasul sudah tidak ada, tapi Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an ada, hadis ada, dibaca itu. Musyawarah kepada orang yang lebih tua dari kita, mendengar saran pendapatnya, itu termasuk juga solusi. Ayat ini memberikan itu. Dan menarik juga, kalau sudah yang terjadi, sudahlah. Cegah, tutup secepat mungkin. Karena apa? Karena ketika kita mengikuti godaan setan, maka kita tidak akan pernah selamat dari godaan setan itu. Memang kelihatan manis, enak, simple, cepat menyelesaikan masalah, instan. Tetapi musibah mara bahaya yang berkepanjangan. Maka ada pepatah Arab mengatakan, la khaira fi lazzatin tuqibuhu nadaman. Tidak ada kenikmatan yang berdampak pada penyesalan yang abadi. Maka di sini disebutkan musyawarah itu baik, dan jangan pernah mengikuti godaan setan. Terus kalau kita kaitkan gini Ustaz dengan negara kita Indonesia, mesti negara kita ini mempunyai rahasia. Begitu. Ada rahasia dari strategi keamanannya, dari strategi untuk rakyat ini aman, dari strategi segala rakyat ini sebagaimana supaya rakyat ini dapat melaksanakan seluruhnya sesuai dengan harapan negara kan. Begitu. Ujian aja pun ada rahasia. Uji pun ada rahasia. Tapi begini Ustaz, banyak sekali yang membocorkan begitu. Banyak sekali sampai ilmu maksudnya sudah riset, hasil riset orang kadang-kadang ini dijual aset kita ini. Kan gitu. Itulah yang menjadikan kemunduran negara kita itu. Cakupannya kan sebetulnya sangat luas gitu. Tidak ada filter lagi. Tidak ada filter lagi. Kalaulah orang-orang ini sadar bagaimana dia untuk membuka pikiran, mestinya dia kembalikan kepada orang yang ahli gitu. Kira-kira perbuatan saya ini gimana gitu. Tidak semena-mena, karena seperti negara kita negara hukum. Memang megang pistol itu kan tak boleh itu, tapi banyak orang yang memegang kan gitu, senjata-senjata seperti itu. Dari mana ini? Kan gitu. Dapat dibocorkan semuanya. Begitu. Terjadi baru-baru ini yang apa? Para itu yang meninggal itu banyak sekali pistol bermacam-macam jenis yang ada di rumahnya kan gitu. Kok bisa terjadi seperti ini kan begitu? Berarti ada rahasia yang bocor, ada sesuatu yang tidak boleh keluar, mesti keluar. Akibatnya yaitu penembakan, kehancuran. Tak aman kita jadinya kan? Dalam bukan saja dalam masalah itu, dalam makanan pun kita melihat. Coba lihat ya, bagaimana kebocoran itu. Makanan yang mengandung formalin yang jelas-jelas merusak kesehatan itu. sebetulnya berubah di masyarakat. Yang akhir-akhir ini itu bonbon, Maxim, aduh. Padahal sebenarnya itu sangat tidak sehat dan itu sangat merugikan negara dari segi income. Kena pajak rupanya hampir 80% barang yang masuk ke Indonesia ini tanpa pajak. Ya Allah. Hanya karena menggunakan nama besar seseorang. Ini kan sistem dirusak. Nah, maka di sini disebutkan walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu. Kembalikanlah kepada Allah. Mungkin kita lewat sinar X, selamat kita dari ini, tetapi kita belum tentu selamat dari siksa Allah di hari akhirat kelak. Tidak saja itu menyiksa kita, disiksa Allah di akhirat kelak, rupanya di dunia ini pun kita telah menyiksa orang banyak. Betul. Sehingga akhirnya menjadi kutukan orang. Coba lihat, permen saja yang seperti itu yang sudah dilarang, berapa orang yang sudah terracuni dalam permen itu. Iya. Memang kita seharusnya berpegang teguh apa yang sudah menjadi komitmen, atau itu sebagai rahasia negara, mestilah dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan, seperti inilah kejadian negara kita, terjadi kerusuhan di mana-mana. Itu baru peraturan pemerintah, apalagi peraturan Allah yang Allah berikan kepada kita, kita langgar, disitulah kita akan mengalami kehancuran. Tapi walaupun begitu, Allah akan memberikan solusi dengan rahmatnya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah ini dapat menyejukkan keimanan kita semuanya, baik bangsa ini ya, dan menyelamatkan bangsa ini. Amin. Begitulah, kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq, bersama saya Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Hanafi Ismet. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.